Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada pertemuan kita kali ini adalah tadabbur hadis 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, materi ini pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kali ini akan saya sampaikan kembali untuk mengingatkan kita semua tentang beberapa hal yang kita anggap penting. Wabil khusus kita pada pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang masalah kepemimpinan. Wabil khusus lagi menyikapi hasil pilkada serentak beberapa waktu yang lalu, tak terkecuali pula menyikapi kondisi dan keadaan kita di republik yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita baca hadisnya. Hadis tentang 7 golongan yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Al-imamul adil, imam yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbihi, dan seorang pemuda yang dibesarkan dalam suasana ibadah kepada Tuhannya. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Warajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang dirayu, digoda oleh seorang wanita yang berkedudukan dan memiliki kecantikan, lelaki itu mengatakan, aku takut kepada Allah. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Warajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Dan seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, kemudian air matanya berlinang. Muttafaqun alaih. Riwayat hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah teks hadis yang menjelaskan kepada kita tentang 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Mari kita lihat dan kita kaji bagian-bagian hadis ini. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah, yang ini salah ketik. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, nama Abu Hurairah kita sudah kerap ya, sudah biasa mendengar nama Abu Hurairah. Ya. Karena memang Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar ceramah ya, khutbah Jumat, sang penceramah atau sang khatib membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau membaca buku majalah ya, ada hadisnya kemudian riwayat Abu Hurairah, itu memang sangat bisa dimaklumi karena memang beliau sangat banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Bapak Ibu, tidak banyak kita yang tahu sebenarnya Abu Hurairah itu namanya siapa. Ya. Jadi Abu Hurairah ini dalam bahasa Arab namanya kunyah. Kalau laki-laki pakai Abu, kalau perempuan pakai Ummu, itu namanya kunyah. Kunyah itu apa ya? Kalau bahasa kita, kunyah itu bisa panggilan ya, atau sebutan ya. Di panggilan atau sebutan yang kalau laki-laki pakai Abu, kalau perempuan pakai Ummu. Abu itu kan abun itu bapak ya, Ummu itu ibu. Jadi kalau mungkin dalam bahasa keseharian kita Abu Hurairah atau Pak Abu Hurairah gitu ya, Pak gitu ya, bapaknya. Ini namanya kunyah. Kunyah. Dan kunyah ini merupakan salah satu sunnah. Hatta para ulama mengatakan orang yang tidak punya anak sekalipun, bapak itu kan mesti kalau dipanggil bapak kan mesti ada anaknya. Orang kalau enggak punya anak sekalipun boleh dia mempunyai kunyah ya. Abu siapa begitu ya, atau perempuan enggak punya anak tapi ummu, enggak apa-apa. Walaupun dia tidak punya anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak, salah satu anak beliau namanya Al-Qasim. Al-Qasim. Kemudian beliau memberi kunyah atau mengkunyahi, memberi kunyah untuk diri beliau dengan sebutan Abul Qasim. Abul Qasim. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang pemuda yang beragama Yahudi. Pemuda ini sakit. Sakit, dijenguk oleh Rasulullah. Ini akhlak Nabi ya. Ini Yahudi. Kita tahu Yahudi ini orang yang sangat membenci Islam. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Kamu akan menemukan manusia yang paling membenci Islam, paling memusuhi Islam adalah Yahudi dan orang-orang musyrik. Ini ayat Quran. Namun walau demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang menjadi uswah hasanah bagi kita semua dalam semua sisi kehidupan beliau, akhlak beliau. Orang yang sangat memusuhi dijenguk, ditengok oleh Nabi Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dakwah, didakwahi, ajak masuk Islam. Si pemuda yang pada saat itu didampingi oleh ayahnya, sang ayah mengatakan, Atiq Abul Qasim. Atiq Abul Qasim, taatilah, ikutilah Abul Qasim. Jadi kunyah Nabi siapa? Abul Qasim. Kata si bapak, bapak ini dengar nih, bapak nggak, bapaknya nggak marah ya. Si anak diajak masuk Islam, bapaknya nggak protes. Ini Yahudi, tapi Yahudi yang baik nih. Nah, Yahudi yang baik. Ya, kata si bapak, Atiq Abul Qasim, taatilah, ikutilah, turutilah Abul Qasim. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian si anak mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam. Nah, jadi kita sini adalah tentang kunyah. Nah, Abu Hurairah kunyah nih. Abu Bakar itu juga kunyah. Ya. Kita banyak yang tidak tahu siapa nama Abu Bakar. Itu kunyah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah namanya. Di ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama hadis khususnya tentang siapa sih sesungguhnya nama Abu Hurairah ini. Nah, pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama, nama beliau adalah Abdurrahman. Namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Daus ini nama kabilah di Yaman. Jadi orang Yaman. Orang Yaman. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Di salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islamnya belakangan. Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijriah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun berapa, Pak? Ada yang masih lupa? Bukan masih ingat, masih lupa. Tahun berapa Nabi wafat? Tahun ke-11 Hijriah. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. 4 tahun. Enggak lama bergaul dengan Nabi. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Hurairah ini bergaul dengan Nabi hanya sekitar 3 tahun saja. Namun walau demikian, hadis yang didapatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, melebihi sahabat-sahabat lainnya yang lebih dahulu masuk Islam, minas sabiqin al awwalin, semacam Abu Bakar As-Siddiq, ya, termasuk juga Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali dan seterusnya, ya. Para ulama mencatat tidak kurang dari 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nah, jadi Bapak dan Ibu, hadis yang sekian banyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini kemudian menjadi celah bagi umat, bagi musuh-musuh Islam untuk menzalimi Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah 3 atau 4 tahun saja bergaul dengan Nabi, kok hadisnya banyak banget. Sementara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lain, Abdurrahman bin Auf juga bin as-sabiqin al-awwalin al-Islam, tidak sebanyak beliau. Apa ini, ada apa? Nah, ini Bapak Ibu, ini yang dijadikan celah atau salah satu celah orang-orang di luar Islam, musuh-musuh Islam, kaum orientalis dan lain sebagainya untuk menzalimi Abu Hurairah. Apa bentuk kezalimannya? Abu Hurairah dituduh memalsukan hadis. Dituduh memalsukan hadis. Bapak dan Ibu, sebenarnya target akhir dari serangan ini tidak lain adalah untuk meruntuhkan Islam dari pondasinya. Ya. Ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal di kalangan ulama hadis, ya, berkenaan dengan riwayat, yaitu apa? At-ta'nu fin naqil ta'nun fil manqul. Tikaman terhadap perawi hadis adalah tikaman terhadap Islam. Orang yang menikam, menghancurkan perawi hadis, langsung atau tidak langsung dia telah menikam Islam. Bayangkan kalau kredibilitas syakhsiyah, ya, kehormatan Abu Hurairah ini sudah dihancurkan, itu artinya sama dengan kita menghilangkan seluruh hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kalau umpamanya para ulama hadis mencatat ada 5.000 sekian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah ini riwayatnya tidak kita terima, artinya kita telah menolak 5.000 sekian hadis. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah sangat banyak, menyangkut masalah-masalah akidah, masalah ibadah, akhlak dan seterusnya, itu kita buang semuanya. Kenapa? Karena kita tidak lagi percaya kepada Abu Hurairah. Ini target akhirnya. Dan itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi intinya adalah supaya kita meninggalkan Islam, itu saja. Karena kita sudah tidak percaya kepada orang yang meriwayatkan hadis. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita memberikan jawaban, kenapa sih Abu Hurairah yang ini bisa diperbaiki enggak suaranya? Tolong operator. Operator jangan jauh-jauh ya, dok, sini aja, buka sini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang hanya bergaul dengan Nabi atau hidup bersama Nabi tidak begitu lama, 3 atau 4 tahun saja, kok riwayatnya sangat banyak? Ini para ulama memberikan jawaban. Jawabannya ringkasnya begini, Bapak Ibu, karena Abu Hurairah ini adalah orang yang senantiasa mulazamah. Nah, ini ada istilah mulazamah dalam tradisi keilmuan, para ulama terdahulu mengenal ada istilah mulazamah. Imam Syafi'i menyebutkan mulazamah ini, Bapak Ibu, salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita mau dapat ilmu, mau jadi orang berilmu, harus mulazamah. Mulazamah sama siapa? Mulazamah sama guru. Mulazamah guru, ya. Mulazamah itu senantiasa menyertai. kemanapun guru pergi, di mana guru berada, di situ dia nempel. Ini mulazamah. Ini rahasianya. Imam Syafi'i mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, kamu tidak akan pernah dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustazin wa tulu zamanin. Di antaranya adalah mulazamah, senantiasa menyertai guru. Abu Hurairah senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, kalau para sahabat lain sibuk di pasar, sibuk berbisnis, sibuk mencari rizki, sibuk berdagang, saya menyibukkan diri dengan talabul ilmi, menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik, ini tentang Abu Hurairah, ya. Kita masuk ke matan hadis. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari yang sangat, sangat apa? Sangat mengerikan, ya. Hari yang sangat mengerikan, hari yang yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughri. Hari yang pada hari itu seseorang, yauma yafirrul mar'u min akhihi, seorang lari dari saudaranya, anak lari dari bapaknya, bapak lari dari anaknya, suami lari dari istri, istri lari dari suami, ya. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta yang banyak, harta banyak apalagi harta sedikit. Anak yang banyak apalagi anak sedikit. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kita perlu perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang akan mendapatkan perlindungan ada 7. Cuma para ulama, Bapak Ibu, menjelaskan bagi 7 ini tidak sebagai batasan. Mereka katakan ada riwayat-riwayat lain yang juga menjelaskan ada kelompok manusia lainnya, golongan manusia lainnya akan mendapatkan perlindungan dari Allah selain daripada yang 7 ini. Bapak dan Ibu, yang 7 itu yang pertama adalah imam yang adil. Imamun adilun. Yang kedua, syab, pemuda. Pemuda yang tumbuh dibesarkan dalam suasana ibadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat, terpaut dengan masjid. Keempat, dua orang laki-laki, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kalau mereka bertemu, bertemunya karena Allah. Berkumpul, berkumpulnya karena Allah. Berpisah, berpisahnya pun karena Allah. Yang kelima, seseorang rajulun da'atu imra'atun. Seorang yang dirayu, digoda, diajak oleh perempuan cantik. Perempuan yang punya status sosial tinggi. Dia tidak tergoda, dia katakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seseorang yang bersedekah. Sedekahnya enggak pamer, sembunyi-sembunyi. Begitu sembunyinya, begitu merahasiakannya, sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Yang ketujuh, rajulun zakarallah khalian fafadat aynahu. Seorang yang senantiasa dalam kesendiriannya berzikir kepada Allah, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, jadi hadis ini begini. Hadis ini menjelaskan tentang kondisi manusia pada hari kiamat yang akan mendapatkan perlindungan. Ya, ini makna lahir daripada hadis. Ada makna lain yang juga menarik untuk kita kaji, yaitu hadis ini juga selain berkenaan dengan masalah akhirat, masalah hari kiamat, kondisi kita pada hari kiamat nanti, juga berkaitan dengan masalah dunia kita, masalah dunia ya. Jadi kalau ini ada 7, yang pertama imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Nanti siapa yang disebut imam akan saya jelaskan ya. Imam yang adil yang pertama, kenapa diletakkan pertama? Ada penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama. Diletakkan pertama karena, yang pertama karena imam yang adil ini sangat penting ya. Pemimpin yang adil ini akan menentukan. Oleh karena itu sebagian ulama kita atau guru-guru kita mengatakan begini. Kita melihat ini ada 7 Bapak Ibu semua ya. 7 ini bisa kita lihat dari atas dan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau dari atas kita lihat begini, kalau kita punya pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang soleh, nomor 1, nanti kita akan dapat nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini rahasianya. Bisa difahami ya? Kita punya pemimpin nih, punya imam nih. Pemimpin kita, imam kita adil, soleh, bertakwa, beriman, bertakwa. Nanti kita akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerahnya? 1. Anak-anak mudanya baik-baik. Ya. Pemudanya baik-baik nih. Bukan pemuda yang suka bikin kerusuhan, yang suka mengganggu, kebut-kebutan, ya. Balapan liar, mabuk-mabukan, narkoba, pergaulan bebas dan lain-lain. Itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pemimpin kita adil. Sebaliknya, mari kita berkaca. Kalau pemimpin kita jahat, pemimpin kita zalim, pemimpin kita tidak saleh, Allah akan murka kepada kita. Salah satu bentuk kemurkaannya Allah jadikan pemuda-pemuda kita rusak. Baru aja lewat. Jadi ini bisa jadi cerminan buat kita. Kalau kita mau pemuda yang baik, yang soleh, kudu cari pemimpin yang soleh. Pilih pemimpin yang soleh seperti apa? Ntar kita jelaskan. Ini makna duniawi nih, ya. Kalau makna ukhrawinya tadi, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau pemimpin kita saleh, pemimpin kita adil, kita akan mendapatkan ini masjid ini akan makmur. Masjid kita makmur. Jadi ada korelasi. Korelasi yang sangat kuat antara kemakmuran suatu masjid dengan kualitas pemimpin. Kemakmuran suatu masjid berbanding lurus dengan kualitas pemimpin. Kalau pemimpin kita adil, pemimpin kita saleh, ini masjid makmur. Jamaahnya membludak sampai keluar, semuanya di luar, enggak ada yang masuk. Kita lihat aja sekarang. Ya. Mari kita lihat sekarang. Masjid, musalla, rumah-rumah Allah, bagaimana keadaannya? Kita lihat pemimpin kita siapa? Ini gampang. Ya. Ini patokan mati masjid ini patokan. Nah, masya Allah. Mana pajarannya? Baik, yang ketiga. Keempat. Rajulani tahabba fillah. Masyarakat yang diliputi rasa cinta kasih sayang. Kita bicara cinta, kita bicara kasih sayang, cinta kita cinta karena Allah. Cinta karena Allah adalah bagian terpenting dari keimanan. Dulu saya pernah sampaikan sini materi al-wala wal-bara. loyalitas dan anti loyalitas. Siapa yang mesti kita cintai dan siapa yang mesti kita musuhi. Jelas Islam punya konsep yang sangat jelas. Jangan terbalik. Yang kudu dimusuhi mesti dicintai atau sebaliknya. Ini bahaya. Jadi cinta karena Allah. Tahabba fillah. Tahabba fillah. Rasa cinta kita karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena status sosial, bukan karena harta, bukan karena materi, bukan karena dunia dan lain sebagainya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta yang kita inginkan. Kalau cinta didasarkan kepada yang lain, itu cinta yang palsu. Dan cinta itu tidak abadi. Yang kelima, rajulun da'atu imra'atun zatu mansabin wa jamalin. Ini gambaran tentang bersihnya suatu masyarakat. Ya. Masyarakat yang bebas dari penyakit sosial. Prostitusi. Apalagi kalau prostitusi itu dilegalkan. Nah, ini persoalan. Diperdakan. Dan termasuk PAD. Wah, ada repot. Repot Pak ini, Pak. Jadi dalam bab ini kebersihan suatu masyarakat, ya, ini juga berbanding lurus dengan kualitas pemimpin. Kalau pemimpin kita saleh, masyarakat kita bersih dari penyakit ini. Sebaliknya, kalau pemimpin kita rusak, pemimpin kita zalim, perzinahan merebak. Orang bukan saja malu, ya. Bukan saja tidak malu berbuat zina, tapi justru bangga. Ini rusak. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Masyarakat yang suka bersedekah. Masyarakat yang dermawan, yang tidak kikir. Di dalam Al-Quran, sedekah ini lawannya itu adalah riba. Ya. Wayamhaqullahu riba wayurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Jadi kalau kita lihat korelasi atau hubungan, ya, antara kualitas seorang pemimpin, ini krisis ekonomi, ya, dengan krisis ekonomi itu sangat sangat erat, sangat kuat. Apabila pemimpin kita adil, pemimpin kita soleh, pemimpin kita baik, maka krisis ekonomi ini, ya, atau wabil khusus riba ini tidak akan merebak di tengah-tengah masyarakat kita. Sebaliknya, kalau pemimpin kita zalim, pemimpin kita rusak, riba memasyarakat, riba menjamur dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah rajulun zakarallah khalian, masyarakat yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam pengertian umum dan zikir dalam pengertian khusus. Dalam pengertian umum, zikir itu adalah ibadah. Ya. Jadi zikir tidak difahami bahwa kita mesti salat zikir, baca Al-Qur'an zikir, puasa dan seterusnya adalah zikir. Tidak itu saja, kita mencari rizki. Rizki yang kita cari halal, itu adalah zikir. Anda seorang pegawai, Anda bekerja jujur, Anda disiplin, Anda taat dengan peraturan yang ada, adalah zikir. Ini zikir sebagai dalam pengertian khusus, dalam pengertian umum. Apa maknanya? Maknanya adalah kalau kita bekerja dan niat kita bekerja adalah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, mencari rizki-rizki yang halal, kita telah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diinginkan oleh Islam. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu kalau kita lihat dari atas. Nah sekarang kita lihat dari bawah. Kalau kita lihat dari bawah begini. Jadi tadi kalau kita punya pemimpin yang adil, kita akan punya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita dari bawah. Kalau kita mau punya pemimpin yang adil, kita mulai dari 7, 6, 5, 4, 3, 2. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan anugerah kepada kita. Apa anugerahnya? Imamun adil, pemimpin yang adil. Mari kita baca ayat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, salah satu bentuk keimanan ya 2 sampai 7. Kita hidupkan masjid, kita banyak bersedekah, berzikir dan seterusnya. La fatahna alaihim barakat, niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari atas dan dari bawah, dari langit dan dari bumi. Salah satu bentuk keberkahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kaum muslimin adalah Allah angkat untuk kita pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh. Walakin kadzabu, tetapi kalau kalian mendustakan, jauh dari agama, jauh dari ulama, jauh dari majlis ta'lim, jauh dari ilmu, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan kami siksa kalian. Kami turunkan bala, kami turunkan azab. Apa balanya? Balanya adalah salah satunya pemimpin yang zalim. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, katampaknya belakang sudah siap, nanti kita lanjutkan lagi. Pada pertemuan yang akan datang kita ulas satu persatu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.